Pancasila. Lima dasar yang luar biasa menjadi warisan bagi bangsa Indonesia. Di kepelbagaian suku, ras, dan agama, kita disatukan oleh Pancasila. Bukankah itu luar biasa? Pancasila bukan pengganti suku, ras, atau agama. Tapi Pancasila mengatur, mengelola perbedaan yang ada. Karena itulah, sudah semestinya kita mencintainya, memeliharanya, dan membuatnya menjadi penjaga bangsa. Atau kita akan jatuh dalam sebuah kecurigaan dan keributan satu dengan lainnya dan saling memaksakan dalam kondisi mayoritas yang ada. Itu berbahaya. Mari sama-sama kita mensyukuri Hari Pancasila. Tapi tak sekedar terjebak dalam upacara, namun di keseharian kehidupan bersama. Agamamu, agamaku, Pancasila menjaganya. Kebebasan luar biasa. Bisnis kita hanya satu saja. Mari dalam perbedaan agama memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara untuk kejayaan dan kesejahteraan bersama. Bukankah itu indah? Ayunkan langkah, syukuri Pancasila. Jaga, kobarkan semangatnya. Jangan pernah berhenti mensyukurinya dengan hidup menjalaninya. Pancasila, kita memang beda, tapi dibuat saling menghargai satu dengan lainnya. Palsapa hidup kita, jangan pernah lupa, hanya satu kata, Pancasila, yang lima silanya mengatur kebersamaan dalam perbedaan, tapi saling memperhatikan, dan satu dalam kesejahteraan, bukan untuk sekelompok orang. Maju, jangan pernah berhenti. Pancasila milik kita bersama. Pancasila, wujud cinta kita bagi Indonesia. Salam Pancasila untuk kita semua. Syukuri kelahirannya. Bersama saya, Bigman Sirait.